قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله Mari kita bersyukur kepada Allah Tabarakala Rabbul Izzati wal Jalalah yang mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak dan rahmat dan nikmat yang sangat banyak itu Allah berikan kepada kita setiap hari sehingga tidak ada hari yang kita lalui melainkan pasti kita lalui dengan bergelimang rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak tersebut. Oleh karena itu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat tersebut. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itulah nikmat terbesar dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanpa diturunkannya Al-Quran, tanpa diutusnya Rasul, kita dan celaka. Karena dengan mengandalkan pendidikan, pengalaman, kecerdasan, itu tidak akan mampu untuk menembus alam gaib sampai mengetahui siapa Rabb kita, sampai mengetahui apa yang Ia inginkan, apa yang Ia murkai. Oleh karena itu begitu banyaknya orang-orang cerdas dan betapa banyaknya orang-orang yang berpendidikan tinggi yang ketika tidak mengikuti Al-Quran dan tidak beriman dengan Rasul, lihatlah mereka dengan agama mereka penuh dengan kepandiran, penuh dengan kebodohan, penuh dengan hal yang tidak masuk akal. Padahal hitungan negara maju, negara itu kan negara berpendidikan, negara berpendidikan, hitungan orang-orang cerdas, orang-orang cerdas. Namun ketahuilah semua itu tidak akan mampu menembus alam gaib sehingga akhirnya yang ada hanyalah mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Oleh karena itu, alhamdulillah, Allah berikan kepada kita Al-Quran. Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Dan Allah utus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan seluruh yang Allah inginkan di dalam Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun Anda berada. Bumi ini milik Allah dan Allah penguasanya, dan tidak ada seorang pun penguasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya bumi, dan kita bicara bumi karena itulah dunia kita. Maka apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, dan di antara kejadian tersebut adalah apa yang terjadi pada diri kita, maka dia berada dalam kekuasaan Allah. Allah penguasanya, Allah rajanya. Akan tetapi salah satu nama Allah adalah Al-Latif, yang bermakna Rabb yang maha halus. Dan Allah memperlakukan pengaturan yang terhadap alam semesta, termasuk bumi ini, dengan sangat halus. Allah mendatangkan takdirnya dengan sesuatu yang sangat halus. Sehingga kalau tidak dikembalikan kepada iman, ketika logika tidak dikembalikan kepada iman, tidak diikat dengan iman yang ada di dalam Al-Quran yang telah Allah turunkan, saking halusnya hampir-hampir saja tidak terlihat bahwa Allah lah yang mengatur. Penguasa alam semesta, dia yang mengatur. Sehingga manusia yang tidak kembali kepada Al-Quran, banyak di antara mereka yang tidak meyakini bahwa semua ini diatur. Begitulah Allah berbuat, dan begitu salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal, sehingga manusia-manusia cerdas mengatakan, banyak di antara mereka yang mengatakan alam ini tidak ada pengaturnya, terjadi secara alamiah, terjadi secara alamiah. Manusia lahir dari bayi, bergerak menjadi remaja, kanak-kanak, remaja, kemudian bergerak menjadi orang yang dewasa, berkeluarga, punya anak dan keturunan, tua, meninggal. Semuanya proses alamiah. Begitu kata mereka. Demikian juga dengan tanaman, mendatangkan biji, biji ditanam lagi, tumbuh tunas, membesar, menjadi batang kayu lagi, mendatangkan buah, buah berbiji, biji ditanam lagi, sehingga kemudian menumbuhkan tanaman lagi, dan begitu seterusnya. Matahari berjalan, dari timur ke barat, tenggelam, kemudian datang bulan, kemudian datang lagi matahari, dan begitu seterusnya. Air di permukaan bumi ini terkena panasnya matahari, naik ke atas, berkumpul di atas, dan turun dalam bentuk butiran-butiran hujan. Semua itu proses alami. Dalam bahasa ilmiah mereka alami. Di dalamnya penuh dengan kekufuran. Makna yang mereka inginkan, tidak ada pencipta. Makna yang mereka inginkan, tidak ada pengatur. Tak ada yang membuat manusia, yang mengatur manusia lahir, tumbuh menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, berkeluarga, punya anak dan keturunan lagi, tua dan kemudian wafat. Kata mereka, proses alamiah. Maksudnya, tak ada pencipta. Demikian juga dengan pohon tadi, demikian juga dengan matahari dan rembulan, pergantian siang dan malam. Kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dia senantiasa memotivasi umatnya untuk terus belajar menuntut ilmu. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersemangat untuk menjadi pewaris para nabi. Ahibati fillah, alhamdulillah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, harapan kita segera akan berdiri, dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah yang ada, di mana kehadiran Markas Sunnah Nusantara ini, yang namanya Al-Hijrah, akan berusaha untuk memberikan baik buat umat, di mana mungkin banyak sekolah-sekolah yang sudah ada, tapi mereka juga tidak dapat menampung anak-anak yang ingin belajar. Bahkan yang ditolak lebih banyak daripada yang diterima. Mungkin sebagian mereka nggak mampu secara finansial untuk membiayai sekolah mereka. Yang insya Allah, Markas Sunnah Nusantara ini akan berusaha untuk ya tidak mengambil biaya. Kecuali yang diperlukan oleh para santri, para penuntut ilmu. Hanya biaya makan mereka mungkin. Sisanya, kita akan berusaha untuk membiayai sekolah ini berdiri, untuk memberikan biaya kepada guru-guru, memberikan kesejahteraan kepada mereka. Tentunya semua itu diperlukan kontribusi antum semuanya. Karena terus terang, tanpa kerjasama yang baik antara para ustaz dan antara para donatur dan kaum muslimin secara umum, mungkin tidak banyak yang kau sumbangkan, tapi niat. Barakallahu fikum, harapan kita Markas Sunnah Nusantara akan memberikan jawaban untuk masalah-masalah yang ada. Bagaimana? Ditunggu kehadiran antum untuk bersama-sama membangun markas ini menjadi markas yang benar-benar memberikan manfaat tanpa memberatkan umat nantinya. Alhamdulillah, pintu kebaikan banyak sekali. Berapapun yang antum berikan, itu sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kecintaan kita kepada harta tidak menghalangi kita untuk berbagi. Dan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah menunggu antum semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. catatan kitabnya di sebelah tangan kirinya. Ayakudu ya laytani lam uta kitabiyah. Maka dia berkata, wahai celakanya aku, andai aku tidak diberikan kitabku. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak tahu hisabku. Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai yang ada adalah kematian. Ya. Tidak memberikan manfaat apapun untukmu. Ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun untukmu. Kapan harta memberikan manfaat untuk manusia? Kalau dia diinfakkan di permukaan bumi. Itu satu-satunya cara untuk membuat harta kita bermanfaat di akhirat. Dan mereka-mereka yang tidak menggunakan hartanya untuk kepentingan akhiratnya, maka harta tidak akan memberikan manfaat apapun kepada mereka di akhirat. Kita tahu ya, harta yang tidak kita infakkan, kita tumpuk, pasti kita tinggalkan dengan kematian. Itu pasti akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, jangankan di akhirat, orang saja menumpuk, orang yang hartanya seperti itu, tidak. Kita tidak ingin harta kita tidak bermanfaat di akhirat, infak. Karena apa yang kita infakkan itu lebih harta kita yang sesungguhnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mereka lah yang disebut dengan orang-orang ateis, tidak percaya adanya Rabb yang mengatur, mencipta. Dan telah datang kepada Imam Abu Hanifah, sekelompok dari orang-orang yang seperti ini pola fikirnya, ingin berargumentasi bersama Imam Abu Hanifah soal ada dan tidak adanya pencipta, pengatur. Namun mereka berhadapan dengan orang cerdas yang kecerdasannya kembali kepada kitabullah, mengikuti wahyu yang diturunkan Allah. Di awal majelis, Imam Abu Hanifah membuka pembicaraan dari pembicaraan dengan mengatakan, sebelum kita diskusi, saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa ada sebuah kapal yang berlabuh dengan muatan yang sangat banyak. Sesampainya di dermaga, muatan itu diturunkan. Kemudian ada muatan lagi yang dinaikkan ke kapal tersebut. Kemudian kapal tersebut berlayar lagi ke tempat yang lain, ke dermaga yang lain. Namun ada satu yang aneh pada kapal ini. Tak ada manusia di kapal itu. Tak ada nakhodanya. Dia berlayar sendiri, memuat muatan sendiri, menurunkan muatan sendiri, tanpa ada seorang pun yang mengendalikan kapal tersebut. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Mereka pun berkata, ini mustahil. Ada sebuah kapal yang seperti itu, tak ada nakhodanya, tak ada yang mengendalikannya, bisa memuat, bongkar muat barang sendiri, berlayar sendiri ke tempat tujuan. Kata Imam Abu Hanifah, kalau demikian kita tidak perlu diskusi. Kalau hanya untuk sebuah kapal, tidak masuk logika kalian, tidak ada yang mengatur, apalagi alam semesta ini. Ketika itu mereka terdiam dan majelis tidak berlanjut, karena apa yang mereka katakan itulah yang mustahil. Apa yang mereka katakan ini proses alamiah, sangatlah tidak ilmiah. Namun sayang, tanpa terasa, apabila kita baca buku-buku anak-anak kita, terkhusus yang berhubungan dengan sains dan teknologi, terkhusus yang berhubungan dengan alam, hampir tidak disebut Allah di sana, bahkan tidak disebut. Terutama pada sekolah-sekolah umum. Dibelajari, belajar proses perkembangbiakan, baik hewan, manusia, proses makanan, proses gunung, tanaman, dan tidak ada dalam halaman mereka yang sangat banyak itu nama Allah disebut satu kali pun. Namun begitu halus, sehingga hampir umat Islam tidak tersadarkan bahwa Allah dihilangkan dari semua itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Adapun orang-orang yang beriman, yang membaca Al-Quran dan menimba ilmu dari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan hatinya hidup dengan Al-Quran, tidak seperti itu. Mereka yakin, seyakin-yakinnya, bahwa tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh dari rantingnya, melainkan diatur oleh Allah, Sang Pencipta. Alangkah jauhnya antara yang tadi dan yang ini. Lihatlah ketika para ahli berbicara tentang gempa, para ahli bicara tentang tsunami, para ahli bicara tentang pergerakan bumi yang bergerak, para ahli bicara tentang banjir, muslimin Indonesia, adakah Allah mereka sebut? Atau mereka bicara tentang lempengan bumi yang bergerak, patahan bumi di kedalaman sekian, menyebabkan gelombang air laut meninggi? Maka terbentuklah orang-orang yang ketika bicara alam, tidak bicara siapa pencipta alam. Terbentuklah umat-umat Islam yang ketika bicara bumi, tidak bicara siapa yang mengatur bumi. Hilang dari benak mereka. Pertama, yang tadi, karena Allah Maha Halus, Latif, Maha Lembut, sehingga apa yang ia lakukan dengan sangat halus, sehingga tidak terasa nasi yang kita kunyah seolah-olah bukan pemberian Allah kepada kita. Tak terasa seolah-olah air yang kita minum bukan anugerah Allah kepada kita. Tak terasa seolah-olah setiap bernafas bukanlah aturan Allah di dalam setiap nafas kita. Tak terasa setiap tangan kita bergerak, tak terasa bahwa ada Allah yang mengatur tangan kita bergerak. Tak terasa ketika bulu mata kita turun naik, ada Allah yang mengaturnya. Yang bisa merasakan adalah orang yang mentadabburi Al-Quran dan berusaha untuk mentadabburi hidupnya yang dikaitkan dengan Al-Quran yang Allah inginkan kepada kita. Kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan, mubarak, penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mereka-mereka yang berakal faham dan mengerti. Logiskah alam semesta yang begitu luas ini dengan segala kejadian yang ada di dalamnya tanpa ada yang mengatur? Ambil 10 kelereng dan susun 10 kelereng itu membentuk sebuah bundaran, sebuah lingkaran sempurna, dan katakan kepada orang yang berakal bahwa 10 kelereng yang telah terbentuk menjadi sebuah lingkaran yang sempurna ini tak ada yang mengatur kelerengnya, tak ada yang membuatnya menjadi sebuah lingkaran sempurna. Percayakah orang yang berakal? Kita mengatakan kelereng itu dicampakkan begitu saja, tiba-tiba dia bergerak sendiri menjadi sebuah lingkaran sempurna. Adakah orang yang berakal bisa mempercayai omongan kosong ini? Tak ada yang berjaya. Kalau ini terjadi pada 10 kelereng, apa yang harus kita katakan kepada alam yang begitu luas ini? Oleh karena itu, mereka-mereka yang mengatakan dirinya ilmuwan dan tidak kenal Allah bukanlah ilmuwan. Karena Allah mengatakan yang membaca Al-Quran merekalah ulul albab, merekalah orang-orang yang berakal, seperti ayat yang telah kita bacakan tadi, agar orang-orang yang berakal mengerti, faham, dan mengambil pelajaran. Bagaimana mungkin logika Anda mengatakan 10 kelereng membentuk lingkaran sempurna? Mustahil, tanpa ada yang mengatur kelereng ini dan menempatkan kelereng ini sesuai dengan aturannya. Dia yang membuatnya, tangannya yang mengerjakan. Lalu bagaimana Anda mengatakan alam semesta ini terjadi dan apa yang ada di dalamnya terjadi tanpa ada yang mengaturnya? Mana yang lebih mustahil? Yang pertama, kelereng, atau yang kedua, alam semesta? Mana yang lebih mustahil? Yang kedua lebih mustahil. Kalau hanya 10 kelereng mustahil, apatah lagi alam semesta ini? Maka ini lebih mustahil. Berjalan tanpa pengatur. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, namun lihatlah Allah yang maha pengatur, yang memberikan takdirnya, mengatur aturan yang ia inginkan, fa'alul lima yurid, melakukan apapun yang dia mau. Namun melakukannya dengan penuh al-lutf, dengan kehalusan, yang kalau tidak diikuti Al-Quran yang ia turunkan, bisa saja hal yang sangat mustahil itu dikatakan manusia ilmiah, sehingga mereka memberikan Nobel kepada manusia dengan pola fikir seperti itu, mendapatkan penghargaan dunia, dianggap karya ilmiah terhebat di abad itu, padahal mustahil yang sangat-sangat mustahil yang dia bicarakan, penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Maka ketahuilah bahwa seluruh yang terjadi di permukaan bumi tak ada yang terjadi kecuali dengan aturan ilahi. Itulah yang kita pelajari di dalam Al-Quran, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai setiap gerakan bulu mata atau penutup mata manusia yang bergerak turun ke bawah dan naik ke atas, yang terkadang sering dia kerjakan tanpa dia rasakan, semua itu Allah yang mengatur. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Kalau bukan diatur oleh Allah, gak bisa. Sehingga kalau demikian iman kita, kita akan melihat bahwa ada sang pengatur dalam setiap gerak-gerik yang terjadi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali kita kepada bahasan kita dalam kitab At-Tauhid, masih di bab yang lalu, bab minasyirki an yastaghitha bighairillah au yad'u wa ghairah. Bab di antara perbuatan syirik adalah meminta kepada Allah, maaf, meminta untuk dijauhkan dari bencana kepada selain Allah. Dan termasuk di antara syirik adalah berdoa kepada selain Allah. Dan kita memasuki dalil yang kedua yang ada di dalam bab, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Yunus ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yang artinya, jikalau Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadamu satu mudarat, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa mengangkat mudarat itu darimu. Tidak ada yang membuat mudarat itu dan petaka itu terangkat darimu, engkau terbebas darinya. Illahu, kecuali dia, yaitu Allah. Wa in yuridka bi khairin, dan apabila dia menginginkan untukmu kebaikan, ingin untuk memberikan kebaikan kepadamu, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menolak datangnya karunia yang ia ingin berikan kepadamu itu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih, ia berikan kepada orang-orang yang ia inginkan dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, maaf, ayat ini kaitannya dengan bab adalah soal mengangkat bencana yang datang. Bukankah judul bab adalah berhubungan dengan orang yang minta diangkat dari dirinya kesulitan, minta diangkat dari dirinya petaka, minta diangkat dari hidupnya bencana, kesulitan, kesusahan, meminta untuk diangkat. Ini dia ayatnya. Fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa mengangkat bencana itu dari Anda. Tidak ada yang bisa mengangkat petaka itu darimu. Tidak ada yang bisa menghilangkan bencana tersebut, mudarat tersebut, kecuali dia. Dia yang mendatangkan, serta dia pula satu-satunya yang bisa mengangkatnya. Kalau begitu adanya, maka permohonan, permintaan untuk diangkat dari kita bencana, diangkat dari kita petaka, hanya boleh kepada yang bisa mengangkat petaka itu dari kita. Ini yang Allah inginkan dari keterangan khabar, berita yang Allah sampaikan kepada kita dalam ayat ini, yang berhubungan dengan meminta diangkat bencana. Satu-satunya yang bisa mengangkat mudarat darimu hanya dia, Allah. Satu-satunya yang bisa mengangkat mudarat yang sudah datang hanyalah dia. Dia yang mendatangkan mudarat itu kepada kita dengan penuh hikmah, dengan penuh ilmu, dengan penuh kasih sayang. Dia yang mendatangkan mudarat, dia yang mentakdirkan, dia yang mengatur mudarat itu sampai kepadamu. Tak ada yang mengaturnya. Tak ada yang mengaturnya sampai kepadamu kecuali dia. Dan dia juga satu-satunya yang bisa mengangkat mudarat itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian adanya, mintalah kepadanya. Minta kepada dia satu-satunya yang bisa mengangkat mudarat itu. Jangan minta kepada yang lain. Beristighatsahlah kepada dia. Istighatsah apa maknanya? Permohonan untuk diangkat kesulitan, diangkat bencana, diangkat petaka. Maka beristighatsahlah kepada dia. Karena dia satu-satunya yang bisa melakukan itu. Kalau begini akidah seorang mukmin, kalau begini akidah seorang manusia, seperti yang tadi kita katakan, akidah yang bersumber dari kitabullah, Al-Quran yang Allah turunkan, sebagaimana yang kita bicarakan pada mukaddimah tadi. Apa mungkin dia meminta kepada selain Allah? Apakah hatinya bisa meminta kepada selain Allah? Untuk selain Allah itu entah siapa dia, entah apa dia, meminta kepadanya untuk mengangkat bencana ini dari dirinya. Sementara hatinya penuh dengan keyakinan, satu-satunya yang bisa mengangkat petaka itu, dialah Allah yang juga telah mendatangkan petaka itu kepada dirinya. Kalau begitu akidah seorang manusia, apa mungkin dia pergi kepada selain Allah, hatinya mengarah kepada selain Allah untuk meminta permintaannya tersebut? Jawabannya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Hatinya penuh dengan keyakinan yang bisa melakukan satu-satunya Allah. Maka ketika datang bencana atau petaka, sesuatu mudarat yang dia tidak inginkan datang dalam hidupnya, hatinya hanya akan meminta kepada yang bisa mengangkat mudarat itu. Dan di dalam hatinya telah tertanam Allah satu-satunya. Ini kalau berhubungan dengan hal yang memang manusia angkat tangan, sangat mudah memahaminya. Seperti di zaman kita sekarang ini, manusia angkat tangan, kewalahan berhadapan dengan ciptaan Allah yang tak terlihat bernama Corona. Akan sangat mudah memahaminya, minta kepada Allah, karena dia satu-satunya yang bisa mengangkat bencana tersebut. Tapi sering manusia muslim ketika mempraktekannya kepada sesuatu yang halus, sesuatu yang kecil, keliru. Dia hilangkan Allah, dia bergantung kepada makhluk. Contoh misalnya, di rumahnya kehabisan stok beras misalnya, karena suaminya pensiun atau PHK atau yang lainnya. Intinya di rumahnya sesuatu yang mau dia masak untuk makan dia, istri dan anak-anaknya sudah tidak ada. Beras pun tidak ada. Ketika mas ini lihat hati manusia, apakah mengarah kepada Allah? Tidak ada hanya makanan yang akan dia makan mudarat. Allah mengatakan mudarat dalam ayat ini. Mudarat itu bisa besar dan bisa kecil. Bencana itu bisa besar dan bisa kecil. Kalau kita bicara bencana besar, gunung yang meletus, tsunami dan yang lainnya, yang manusia angkat tangan, di luar kemampuan manusia. Orang-orang muslim yang sudah membaca Al-Quran dan mengimani Al-Quran, lurus Allah satu-satunya. Namun ketika berhubungan dengan hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari, seringnya hatinya tidak mengarah kepada Allah. Namun hatinya hanya pergi kepada makhluk. Minta kepada A, minta kepada B, minta kepada C. Telepon kiri, telepon kanan, tetangga, sahabat, kawan, keluarga. Permasalahannya bukan itu, apa ya? Bukan itu sebuah kesyirikan, bukan. Kita sudah bahas pada pertemuan pertama tentang doa, permintaan, yang sudah kita katakan bahwa meminta kepada makhluk boleh dengan tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Makhluknya masih hidup. Syarat yang kedua, makhluknya hadir. Syarat yang ketiga, yang kita minta kepada makhluk itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Lalu kita dalam kasus mudarat yang datang tadi, di saat tidak ada beras di rumah dan tidak ada uang pembeli beras, minta kepada makhluk. Permasalahannya adalah kita sering lupa kepada Allah dalam hal-hal yang seperti ini. Ini hanya sekedar contoh kasus. Dan praktekkan kasus-kasus ringan lainnya seperti ini. Mungkin agak lebih berat sedikit, misalnya anaknya masuk penjara disebabkan entah kecelakaan sehingga ada korban nyawa, entah ada perkelahian, entah ada ini ada itu, masuk penjara. Sampai berita itu kepada si fulan dari seorang muslim, ayah daripada anak tersebut. Apakah hatinya mengarah kepada Allah atau hatinya langsung mencari manusia? Siapa manusia? Faham apa yang anda maksud? Nah. Tidak salah dia mencari manusia yang yang dia minta kepada manusia tersebut untuk menolong anaknya bisa dikeluarkan dari penjara. Namun permasalahannya adalah hati orang-orang yang bertauhid, hati orang-orang yang mempraktekkan tauhid dan berusaha mempraktekkan tauhid hari-harinya, dipraktekkan tauhid dalam kesehariannya, yang telah dipenuhi oleh tak ada yang mengatur kecuali Allah, tak ada yang bisa mengeluarkan anakku dari penjara kecuali Allah. Oleh karena itu, muslim dengan pola hidup yang seperti ini, yang langsung hatinya mencari makhluk di saat mudarat itu datang kepadanya, baru akan ingat Allah setelah makhluk yang dia cari, yang dia tuju, semua tutup pintu. Muslim yang hatinya minta dihilangkan mudarat itu tidak langsung kepada Allah, begitu ada mudarat itu datang, yang ada di hatinya adalah manusia, makhluk tempat dia meminta, bukan permintaan syirik, bukan. Paham ya? Permintaan yang memiliki syarat tadi, tiga syarat: hidup, hadir, dan mampu melakukan itu. Karena mungkin kawasan dia pangkatnya lebih tinggi, atau dan yang lainnya, tidak salah minta kepada seorang makhluk. Namun seperti yang saya katakan tadi, hatinya tidak mengarah kepada Allah. Ada mudarat yang datang, hatinya tidak mengarah kepada Allah. Padahal harusnya kalau dia benar-benar mengamalkan ayat ini, hatinya mengarah kepada Allah, hatinya meminta kepada Allah, lisannya meminta kepada Allah. Setelah meminta kepada Allah, dia berikhtiar pergi ke A, B, C, D. Bukan yang tadi, hatinya tidak ingat kepada Allah, langsung mencari A, B, C, D daripada manusia. Setelah semua tutup pintu, semua mengatakan tidak bisa, semua mengatakan tidak mampu, semua mengatakan bukan urusan saya, mohon maaf. Semua manusia tutup pintu, baru ingat ada Allah. Baru ingat ada Allah. Dan ini banyak sekali. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, di dalam biografi orang-orang saleh dibawakan hati orang yang bertauhid. Di saat di rumahnya kehabisan garam, minta dulu garam kepada Allah. Minta Allah memberikan kepadanya garam. Setelah itu baru keluar membeli garam. Pernahkah hati kita seperti ini? Di rumah kehabisan air, minta air kepada Allah, lalu pergi cari beli air keluar. Di rumah kehabisan stok gula, minta gula kepada Allah. Kenapa mereka bisa sampai kepada titik yang seperti itu? Mereka berlatih. Dan kita lalai dari latihan itu. Hati mereka berlatih untuk selalu menganggap tak ada yang terjadi kecuali Allah yang mengaturnya. Ia katakan bisa, bisa. Ia katakan tidak, tidak. Ia putuskan dapat, dapat. Ia putuskan tidak, tidak. Hati mereka berlatih dari hal-hal yang sifatnya besar, terus bergerak sampai hal yang paling kecil sekalipun. Rasanya hampir tidak ada seorang muslim yang kehabisan garam di rumahnya minta dulu kepada Allah, hatinya meminta dan berdoa dulu kepada Allah dengan ucapannya, baru kemudian berusaha pergi keluar mencari garam. Namun inilah tauhid, saudaraku. Seperti yang tadi kita katakan, bahwa hal-hal yang besar bagi muslim, muslimah yang sudah setiap hari membaca Al-Quran, yang sudah rajin pengajian, mungkin, atau yang lainnya mungkin gampang. Namun hal yang kecil seperti ini, kapan kita akan mendidik hati kita bahwa tidak ada mudarat sekecil apapun, melainkan yang mendatangkannya adalah Allah, dan yang bisa mengangkat adalah Allah. Nah, maka keyakinannya falaka syifalahu illahu, tidak ada yang bisa mengangkat bencana itu, mengangkat petaka itu, mengangkat mudarat itu kecuali Allah tabaraka wa taala, akan menjadikan muslim ini tak akan hatinya menoleh kepada selain Allah. Tak akan hatinya ketika datang mudarat, hatinya akan langsung kepada satu-satunya yang bisa mengangkat mudarat itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan fahamlah kita bahwa orang yang ketika datang mudarat meminta kepada selain Allah, fahamlah kita apa yang ada di hatinya. Karena di hatinya telah ada kesyirikan. Itu selain Allah yang mampu melakukan. Karena kalau dia tidak meyakini bahwa sesuatu selain Allah itu mampu, sesuatu selain Allah itu, bagaimana mungkin Anda akan meminta uang milik? Bagaimana mungkin Anda minta dituntun berjalan kepada orang buta? Wafaqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu itu kepadamu. Maka ketika dia meminta kepada selain Allah, siapapun itu selain Allah, apapun itu selain Allah, karena selain Allah itu bisa saja makhluk hidup, bisa saja benda, disebabkan hatinya yakin bahwa sesuatu selain Allah itu mampu melakukan itu, dan inilah dia kesyirikan. Hatinya telah dipenuhi oleh kesyirikan, ada sesuatu yang selain Allah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ketika dia meminta kepada selain Allah, dia telah terjerumus kepada apa? Syirik. Besar atau kecil? Syirik besar, bukan syirik kecil. Wahai muslim, wahai muslimah, ketika engkau minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, maka itulah dosa syirik besar yang bisa menghanguskan syahadat la ilaha illallah yang Anda ucapkan, yang pernah Anda imani dan pernah Anda yakini dan pernah Anda ikrarkan dan mungkin setiap hari Anda sebut. Taubatlah dari itu. Ini dosa yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah sudah katakan, saya satu-satunya yang bisa melakukan itu, kemudian Anda masih pergi kepada selain Dia. Maka ini dia yang berhubungan dengan judul bab. Apabila kita baca ayat, tidak hanya itu yang dibahas oleh Allah dalam ayat ini, akan tapi Allah mengatakan, sekiranya Allah memberikan mudarat kepadamu. Berarti satu-satunya yang memberikan mudarat kepada kita adalah adalah Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan mudarat penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan kasih sayang. Karena memang dunia ini Allah ciptakan kita untuk diuji. Salah satunya diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai datangnya. Mudarat. Sesuatu yang kita tidak suka datangnya hal tersebut. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Wa in yuridka bi khairin. Ketika Allah menginginkan untuk memberikan kepadamu kebaikan, berarti satu-satu yang bisa memberikan kebaikan kepada kita, sesuatu yang kita sukai, sesuatu hal yang sifatnya maslahat, manfaat, satu-satu yang melakukan itu kepada kita adalah Allah, yang mengaturnya untuk kita adalah Allah. Fala radda li fadlih, maka tak ada yang bisa menolak datangnya karunia Allah itu kepada Anda. Allah sudah menginginkannya datang. Allah kalau berkehendak, pasti apa yang Dia inginkan terjadi. Ma'asyarul muslimin, di sini ada dua. Ada mudarat yang datang, ada nikmat yang datang. Ada mudarat dan ada manfaat. Kedua-duanya Allah yang melakukan. Baik yang datang adalah mudarat, baik yang datang adalah manfaat. Kedua-duanya yang mendatangkan adalah Allah. Sebagaimana mengangkat mudarat atau mengangkat manfaat tadi, satu-satunya yang melakukan adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan seperti yang kita katakan tadi, bahwa hidup kita ini untuk diuji oleh Allah. Datangnya mudarat adalah ujian, datangnya manfaat adalah ujian. Camkan itu baik-baik. Karena muslim di zaman kita sekarang hanya melihat ujian itu ada pada mudarat yang datang, sementara pada manfaat yang datang tidak dianggap ujian. Salah akhi fiddin. Keliru. Wahai muslim, wahai muslimah, hidup kita ini semuanya ujian. Dan dalam hidup kita ini kita diuji dengan datangnya mudarat dan datangnya manfaat. Diuji dengan datangnya sesuatu yang tidak kita sukai datangnya, dan diuji dengan sesuatu yang kita sukai datangnya. Dua-duanya materi ujian. Jangan kira ketika Allah muluskan bisnismu, ketika Allah naikkan pangkatmu, itu bukan ujian dari Allah. Itu adalah ujian. Pelajari daripada kisah Nabi Sulaiman. Ketika dengan sekedip mata singgasana Ratu Balkis dari Yaman pindah ke Palestina. Dan itu bukan singgasana kecil, singgasana besar. Dalam sekedip mata berpindah, dan pasti yang memindahkannya adalah Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini manfaat atau mudarat? Manfaat atau mudarat? Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya dan bertanya, aku ingin singgasananya Balkis dipindahkan kemari. Balkis sudah keluar dari kerajaannya, sudah dalam perjalanan menuju Palestina. Saya ingin singgasana dia dibawa kemari. Siapa di antara kalian yang bisa membawanya kemari? Manfaat atau mudarat? Manfaat. Apa kata Nabi Sulaiman ketika singgasana itu sampai di hadapan beliau dalam sekedap mata? Hadza min fadli rabbi. ini adalah karunia pemberian Rabbku. Liyabluwani. Allah ingin menguji diriku. Ini dalam saudaraku. Hati yang bisa melihat karunia Allah adalah ujian untukmu. Bukan hanya petaka yang merupakan ujian, namun hal yang Anda sukai datang kepada dirimu, Anda lihat ujian Allah. Tak banyak yang bisa melakukan itu. Karena hati manusia hanya mengira ujian itu pada hal yang tidak dia sukai. Padahal seluruh hidupnya adalah ujian. Didik terus hati kita untuk bisa melihat bahwa seluruh yang kita sukai datangnya itu pun merupakan ujian. Kita mengira kalau yang datang itu sesuatu yang kita sukai, Allah sayang kepada kita. Kita diberi rahmat oleh Allah, tak ada masuk dalam benak kita, dalam hati kita, itu ujian datang dari Allah. Kita sedang diuji oleh Allah. Ketika bicara mudarat, kita diuji. Dan Allah inginkan kita lulus ujian dengan bersabar. Ketika diberikan manfaat, kebaikan, kita sedang diuji oleh Allah. Dan Allah ingin kita lulus ujian tersebut dengan pandai bersyukur. Sehingga ketika manusia tidak mengira bahwa rahmat, manfaat, kebaikan yang datang dalam hidupnya adalah ujian, dia lupa untuk lulus ujian. Karena dia tidak merasa sedang diuji. Dia merasa sedang dirahmati. Dia tidak merasa sedang diuji. Bagaimana dia akan lulus ujian? Dia merasa sedang tidak ada ujian. Dan ketahuilah bahwa korban-korban yang tidak lulus ujian, ujian dari manfaat yang Allah berikan kepadanya, kebaikan manfaat yang Allah berikan kepadanya, dia tidak lulus ujian itu jauh lebih banyak dibanding yang tidak lulus ujian ketika Allah berikan petaka. Kenapa? Karena hati yang lalai tadi. Dia mengira hanya ujian itu hanya ketika mudarat yang datang. Oh, saya sedang diuji. Dia bisa menyiapkan atau melatih agar dirinya bisa lulus ujian dengan sabar. Karena dia merasa dirinya diuji. Tidak dengan kebaikan yang datang, kemudahan yang datang, nikmat yang datang, dia tidak merasa ujian, maka dia akan lalai. Dan dia tersungkur, ternyata ujiannya gagal. Karena itu, kenapa mayoritas penduduk neraka adalah orang-orang kaya? Kenapa mayoritas penduduk neraka adalah orang-orang yang berkuasa? Karena mereka mengira itu bukan ujian dari Allah. Justru itu bukti Allah sayang kepada mereka. Wa in yuridka bi khairin, kalau ia menginginkan untuk kalian kebaikan, berarti yang mendatangkan kebaikan, manfaat yang kita sukai satu-satunya adalah Allah. Menariknya lagi, yang bisa satu-satunya adalah Allah. Yang kebaikan itu yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Allah yang memilih-milih. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, tanamkan ini selalu dalam hati kita. Ada empat hal kalau kita selamat. Dari empat hal ini, selamat dari meminta kepada selain Allah. Kalau akidah kita baik dalam empat poin ini, maka akan selamat dari syirik besar bernama istighatsah dengan selain Allah. Bernama meminta dan memohon kepada selain Allah. Pertama, mudarat yang datang hanya Allah yang mendatangkan. Mengangkat mudarat hanya Allah yang bisa. Masukkan ke dalamnya seluruh mudarat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Atau dari terbesar dulu sampai yang terkecil. Seluruh yang namanya mudarat. Tak ada yang mendatangkannya kecuali Allah. Dengan penuh hikmah, penuh tujuan, penuh kasih sayang. Mendatangkan mudarat dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Itulah Allah. Kalau Allah mendatangkan mudarat kepada kita dengan kemurkaan, hancur kita. Ini dua hal dalam mudarat. Mendatangkannya, mengangkatnya. Hanya Allah satu-satunya. Demikian juga dengan kebaikan. Mendatangkannya, Allah satu-satunya. Yang mendatangkan kebaikan kita bukan Pak Presiden, bukan Bapak Gubernur, bukan pimpinan perusahaan. Allah satu-satunya yang mendatangkan kepada kita. Dan Allah melakukannya melalui hamba-hambanya. Dengan itu terjadi kehalusan pengaturan yang ada bicarakan di awal tadi. Dan satu-satunya yang bisa mengangkatnya kembali adalah Allah. Empat poin. Ada dua kebaikan pada poin itu, dan ada dua keburukan pada poin itu. Dua kebaikan yang ada pada itu adalah diangkatnya kita dari mudarat atau diberikan kepada kita manfaat. Dan dua keburukan yang tidak kita sukai, diberikannya kepada kita mudarat atau diangkatnya dari kita manfaat. Duanya adalah nikmat. Satu nikmat ada pada kebaikan dan satu nikmat ada pada mudarat. Mudarat yang diangkat maksudnya. Paham? Dan duanya adalah musibah. Mudarat yang diberikan atau manfaat yang diangkat. Kalau kita bisa kuasai empat ini, dan tidak banyak, hanya empat, maka insya Allah hati kita tidak akan pernah menoleh kepada selain Allah. Dan berlatihlah dari yang besar-besar sampai hal yang terkecil, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Semoga kita berhasil menjadi hamba Allah yang benar-benar bertauhid, yang benar-benar bisa menjadi hati yang bertauhid, sempurna di dalam tauhid, semaksimal yang bisa kita mampu. Sempurna tidak akan bisa, tak ada yang bisa menyamai hatinya para nabi dan para rasul, ya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala jauhkan kita dari seluruh yang akan membatalkan syahadat la ilaha illallah kita sampai akhir hayat. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampuni dosa kita di saat kita dihisab. Dan semoga Allah kuatkan kaki kita jika berjalan di atas sirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.